Mitra bisnis, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyetop pemberian izin pembangunan untuk mal baru karena Jakarta dinilai sudah memiliki terlalu banyak mal. Ada 173 pusat belanja di Jakarta, yang 74 di antaranya adalah mal, menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling banyak mal di dunia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda? Sebetulnya begini, saya juga bukan tidak setuju atas moratorium mengenai pembangunan mal ya. Karena sebetulnya kalau terlalu banyak, akhirnya juga memang jadi pada perang harga. Tapi kalau di stop sama sekali, saya rasa itu juga nggak benar. Kita mesti melihat jarak. Sebetulnya kalau mall itu mestinya satu mall ada jarak 1 km persegi itu kalau itu cuma satu gitu. Sekarang kalau mall itu kalau udah kena satu mall bikin lagi berdempetan itu. Itu yang sebenarnya nggak bagus ya. Kesatu juga bikin macet, kedua itu juga saring perang harga. Karena yang sini begitu buka lagi ya baru buka satu, yang satu buka lagi, yang ini kan kemakan gitu. Dia punya marketnya. Jadi pembangunan mall seperti kayak di luar negeri juga, itu 1 km persegi, itu satu mall, itu bagus. Karena di dalam 1 km persegi, ya itu kan banyak penduduk. Sehingga penduduk juga nggak perlu pergi ke tempat-tempat yang terlalu jauh. Sehingga itu kan menghindari kemacetan juga. Jadi tidak selamanya mall itu bikin macet. Yang bikin macet itu karena tiap berapa ratus meter satu mall, itu bikin macet dan juga tidak bagus bagi supplier. Terlalu banyak mall yang berdempetan. Contohnya kita lihat di HI aja ada berapa mall di sana. Nempel-nempel semua 2-3 mall dalam satu wilayah. Nah, tapi Jakarta masih ada tempat-tempat yang rasanya masih perlu. Tapi agak pinggiran Jakarta. Misalkan tempat yang jaraknya jauh ke mall ya. Nah, itu pun masih boleh. Jadi nggak bisa dibilang itu tertutup. Harusnya tuh ditatah kembali gitu. Kalau dibilang disetop, menurut saya tuh kurang tepat. Yang bagus ada ditatah kembali ya. Penataan mall tuh perlu ditata gitu. Dan kalau ada mall-mall yang sudah mau direnovasi, itu pun mesti dipikirkan tentang bagaimana tata parkirannya. Dan juga banyak mall kenapa bisa bikin macet? Karena mall itu di depannya tuh biasanya tuh tidak pernah dipikirkan akses masuk, akses keluar. Sehingga membuat jalanan jadi macet. Sebenarnya kalau harusnya misalnya bikin dari bawah dalam tanah atau dari layang masuk ke langsung ke mall mereka. Sehingga tidak mengganggu lalu lintas umum. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi intinya, begitu macet, jangan langsung menyalahkan adanya mall. Yang saya pikir, manajemennya. Manajemen bagaimana traffic management itu perlu. Dan juga mall dikasih syarat. Yuk mau buka, satu, tidak boleh tempat parkirnya kurang. Kedua, membuat jalan sendiri akses masuk. Ketiga, akses keluar. Poin-poin itu yang perlu dibikinkan syarat-syarat membangun mall. Memang kalau kita pikir mall di Jakarta ini banyak ya. Tapi Jakarta ini luas sebetulnya. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi, saya rasa nggak terlalu banyak kalau kita lihat dari penduduk gitu. Cuman sayangnya berdempetan, sayangnya yang jauh banyak daerah-daerah yang nggak ada mallnya jauh gitu. Kita kan kasihan juga kepada orang-orang di dekat Pulau Gadung sana, ada nggak mall-mall yang bagus? Nggak ada. Tapi saya melihat Pak Ahok sendiri mengatakan, beda Pak Wakil Gubernurnya ini, mengatakan ini bukan penyetopan, ini hanya moratorium. Dilihat dulu sampai tengah macet baru dibuka lagi. Artinya itu benar. Bukan penutupan, ini sementara beresin dulu traffic management-nya. Setelah itu baru dipikirkan kembali. Tapi di sini Gubernur ingin mengedepankan pengembangan ruang publik, seperti misalnya Taman Hijau. Bagaimana menurut Anda? Penghijauan itu memang penting sekali. Tetapi yang penting kan bukannya pembuatannya, perawatan juga perlu. Banyak sekali taman-taman hijau tapi nggak dirawat. Nah, itu kalau kita mau ke arah green ya, banyak daerah jalan-jalan ya, pakai, saya melihat ya, ditanamnya pohon kembang, pohon bunga. Sebenarnya kalau kayak di Singapura, itu pohon besar, bisa ke kiri, bisa ke kanan pohon besarnya. Sehingga penghijauan itu jalan. Singapura itu meskipun tempat hijaunya kurang, tapi kelihatan green, karena dia lebih banyak pohon besar dibandingkan pohon-pohon bunga. Pohon bunga juga kan high cost. Jadi kalau mau green ya semua wilayah-wilayah yang ada kosong, tanamkan pohon-pohon besar. Kita sangat-sangat setuju lah kalau Anda kata green ini dipromosikan dan juga dilaksanakan. Selain Taman Hijau, Gubernur juga akan mengembangkan pasar tradisional sehingga ada pemerataan ekonomi. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Pasar tradisional itu sebetulnya itu semuanya sudah banyak pasar tradisional. Tetapi pasar tradisional ini kalau menurut saya yang saya amati itu adalah maintenance-nya gitu. Banyak pasar tradisional, saya contohkan, ada 4 lantai. Itu yang padat cuma lantai dasar, lantai 1, 2, 3 kosong. Padahal pasar tradisional itu adalah ibu-ibu orang-orang kaya pun pada pasar tradisional karena lebih fresh. Banyak seperti yang di Puri, di mana itu saya melihat banyak sekali bagus. Tetapi maintenance-nya sama perawatannya itu. Jadi kalau saya rasa jangan main buka-buka. Yang sudah ada dirawat dulu. Misalkan ada 4 lantai, pasangin dong eskalator supaya orang bisa ke lantai 2, ke lantai 3 ya, atau ke lantai 4. Mereka kan bisa ke atas, artinya bisa tertampung. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.